Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.